Salam yang tulus dan mesra. Dari jauh aku pun datang mencari sahabat tersayang. Ingin aku bersamamu bercanda, saling tukar pengalaman nyata. Bila pun kita